توبة إلى الله وتقربًا إليه والابتغاء مرضاتنا والنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإيمان والاستفاء والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء مثلنا وآباؤنا وأصلابنا ومشايخنا وأصلابنا من العلماء العاملين علماء النهديين سادتنا العالمين محمد بهذا الكتاب والمصنفين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونمضي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا معلمنا وإخواننا المسلمين وعلماء هذا البلد وأوليائهم وصلحائهم وجميع من وقف وتعبد وعمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا لنا بنيتنا بمددهم دينيا دنياويا وأخرويا غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الأروب ونيل المطلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما Thank you.

dipun paringi selira sing sehat wal afiat, dipun paringi rizki sing murah kae sanguh ibadah lan bimbing keluarga ngelampai ajaran piwulangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut para ulama ahli sunnah wal jamaah istiqomah. Mugi-mugi keluarga kula kali panjenengan sedaya dipun lindungi sekalian Allah dari berbagai fitnah dunia sehingga dadi wong sing selamat, dados tiyang ingkang soleh, dados tiyang ingkang saged ngangkat derajat dan martabat orang tua fit dunia wal akhirah. Para hadirin nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad ingkang kalawingi asik tutuk bab mengisi hari-hari Jumat, hari yang dikeramatkan oleh Allah, dinten sing Gusti Allah mengistimewakan kangge kula panjenengan untuk bisa bersama kekasih Allah Rasulullah memperbanyak selawat, memperbanyak ibadah kangge nutupi kekurangan kula panjenengan seminggu sing wis kliwat lan nyukupi kebutuhan kula panjenengan seminggu yang akan datang ditambah 3 hari. Kalau ini dipun pesen kali Gusti Kanjeng Nabi, lekne Jumat sore tulung maca selawat ping 80. Selawati diwulang Kanjeng Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Sinten sing maos niki, maka ia bagaikan menciptakan satu cahaya, mempunyai satu sinar koyok sinare serngenge. Modal lau kusima zalikan nur bainal khalki kullihim lawasi ahum. Seumbomo cahayai wong sing gelem maca selawat Jum'ah sore, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi kumang, dibagino nanggene wong sing urip ono donya iki niscaya mencukupi sinarnya. Para hadirin seumbomo singgarai sumpeke menungso iku sebab kakean dosa nanggene Gusti Allah, dadi mendung kaya mendung petek ya. Padahal setiap umat Islam itu mempunyai cahaya sinar seperti matahari. Dalam setunggal dawuhipun waline Allah subhanahu wa ta'ala, dia ditunjukkan oleh Allah bahwasanya ana sijine wong Islam ya ahli maksiat, kok tiang niku wau pas mlebu masjid sembahyang, metu teko masjid Gusti Allah ndudukno barokai ibadai wong sing ahli maksiat mlebu masjid sholat, iku mempunyai sinar seperti sinarnya matahari sampai tembus tenggini langit. Si jenenge wali niku mang godhek-godhek iki wong sing ahli maksiat mempunyai sinar yang demikian. Min dunia wong iku mang ahli taat. Tapi kenapa kok iso pekae? Yo saking kandele. Mendung niku wae. Salah wis mendung tenek gunung niku metokno. Awu ape kaya udan laut tak peteng dedet. Iya. Yeah. Berbagai maksiat niku wae. Kula pengen diberi jalan nang Gusti Allah. Wis tak kei kon dalan. Maca syarat. Dawuh Gusti Allah walau annahum idzalamu seumpama menungso iku mang rumangsa salah. Rumangsa dosa sehingga dosane iku mang karena welasi Gusti Allah. Supaya gak dadi berarti ana gene akhirat. Jadi ini Gusti Kanjeng Nabi, ittaqul zulma, ati-ati urip iki ojo nganti kesandung kesalahan. Fa inna zulma sak temeni kesalahan sing kon gawe zulumatun yaumil kiamah. Itu akan menjadi kesulitan-kesulitan singkon adepi ono dino kiamat. Ya yeah. Seumpama wong iku mang duwe ngerasa keliru, ngerasa salah, sehingga Gusti Allah niku ngelingno, dielingno sak niki walanudzikannahum minal azabil adza dunal azabil akbar. Aku iki ngirimno ngicipno nanggene wong sing ahli maksiat azabil adna setitik sak tetes sak letian dari siksaan yang paling ringan. Siksa sing paling ringan iku cuma peletiane. Dunal azabil akbar duduk dosa sing gedhe. Seperti anta Gunung Bromo watuk. Bandara ngene kono ditutup, kono ditutup, kono ditutup, rugi sakmene triliun. Penerbangan sakmene sakmene. Lho ngono ae sambat to. Kait bati sak triliun wis digembar-gembarno. Gusti Allah maikmate tok. Tok rugi kabeh. Wong tandur gagal panen kabeh, pasar sepi, bank tutup kabeh, sambat. Mek nene tok. Ngene tok. Iya. Kene apa? La allahum yarjiun. Ojo terusno, ojo terusno. Balio, balio, balio. Iya. Jare Gusti Allah, seminggu kon wis tak elingno delon. Udan Januari, hujan saben hari, tibane gak udan. Sopo sing salah? Ojo ndelok wong liya, ndelok awakmu dhewe ae wis. Iya. Ndelok awak dhewe kon ditari ambek Gusti Allah maca selawat, maca selawat. Ono ae alasan. Iya. Sing ahli maca selawat repot, sing gak maca selawat bid'ah, sing gak seneng maneh selawat gak nekakno duwe macem-macem. Pancene menungso tukang gawe ala alasan. Ya. Yeah. Lolek kon niku mang duwe salah. Sehingga uripmu dadi abot, ojo nyalano wong liya. Moroja uga gelem sowan nang sampean Gusti Kanjeng Nabi. Sowan ya apa? Gelem maca selawat. Astaghfirullah. Mari ngono diimbui ambil istighfar. Krungu umate maca selawat kok maca istighfar, Kanjeng Nabi diguga dikongkon ngrungokno krana sambate kaya ngono. Fastaghfar lahumur rasul. Gusti Kanjeng Nabi tangih, Gusti kenek napa umat kula kok maca selawat kali nangis. Kenek napa kok maca selawat kali istighfar kagungan dosa ta? Iya. Kula mawon sing sampean seneni pun umat kula. Kanjeng Nabi ngomong ngoten. Ya napa? La wajadullaha tawwabar rahimah. Kalian akan menemukan Allah. Panjenengan akan diterima oleh Allah. Tawaban rini oleh. Jok celuk-celuk Nabi mana ya. Tak sepuro dosamu. Opo kajatmu, opo penjalukmu. Tak kei. Asal. Marine tak kei kon gak nyingkur aku maneh. Asal kon gak koyok korun ambik sak laba. Iya. Bareng dikei duwe. Ada masjid. Bareng dikei suge. Gak melok kumpulan. Asal. Kon jaluk iku gak mbayahi nang aku dhewe. Gak tambah donang aku. Tak kei, tak kei. Terus kula kare sampean wis maca selawat, kok ado temen kok gak turun teko-teko. Tandane ati kula kali sampean masih niati kurang bersisik kepingin pamer onok dunya. Gusti Allah gak seneng dunya iku lho, Kang. Gemerlapo ya apa, sugih ya apa? Ujian. Kaya ludruk. Iya. Sampean dadi presiden ana ngene donya, buyar donyane. Durung garuan dadi presiden ana ngene akhirat. Nggih ta? Dan sampean biyen tukang kongkonane wong ana ngene masjid. Ya lho, Truk, mulai dadi wong sing berjasa. Lho wong sing gak duwe-duwe besok digoleki. Cak, tolong apa ojak aku, Cak? Wong riko biyen gak gelem ya wis. Lah, ludrukan. Urip ana donya iki ludruk, ludrukan. Ya, yeah. Percaya nang Gusti Allah. Gusti Allah nawari teng kula kali sampean liwat Kanjeng Nabi. Ya. Yeah. Lu kon lek ni gelem maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi ping 80, maka kamu akan diberi ampunan dosa 80 tahun. Umurmu ditambah 80 tahun kaya ibadah 80 tahun. Umure mek sedidik kok mlebu swarga dhisik. Lho, ibadah sing setitik iki diregani larang ambek Gusti Allah. Lah umurmu 1000 taun. Barang sing kon lakoni gak berharga kabeh, golongane perunggu, golongane kayu. Lah iki emas inten berlian dari umat Nabi Muhammad. Pantes, pantes. Iya. Yeah. Ojo nganti dadi umate Nabi Muhammad gagal masuk surga. Lek kula kali sampean kok menyisihkan waktu demi untuk melaksanakan tugas Gusti Allah, demi untuk melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi, ngelegakno Gusti Kanjeng Nabi, waktu itu akan dibeli oleh Allah. Kerugian yang kita tinggalkan diberi ambik gigantani ambik Gusti Allah. Kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijaro. Mugo-mugo kula kali panjenengan dipun paringono keimanan sing sempurna wa yaqinan sadiqon daiman kaya keyakinane tiang-tiang ingkang soleh saking Gusti Allah. Wal baihaqi aksiru minas salati ala alayya lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati. Jari Kanjeng Nabi sing akeh lek malam Jumat atau Jumat iku maca selawat. Selawat apa? Sak selawat selak walawati sak waca-wacane niyatoh nirakati urip. Iya. Nutupi kekurangan jaluk sing diharapno. Faman sholla alayya sholatan sapa sing gelem maca selawat nang aku sak selawatan nae sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi biha asron maka Allah akan memberikan balasan kula kali panjenengan 10 kesenangan. Allah kita buat senang karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kula kali sampean moro gelem Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad pisan. Gusti Allah ngekei kula kali sampean 10 kesenengan dengan catatan niku Allah ya. Asal penjaluk kula kali sampean gak gawe adone kula kali sampean nang Gusti Allah gak gawe mungkuri kula kali sampean nang Gusti Allah ngadep nang ngene donya pasti diberi oleh Allah. Pokok ibadah paling enak umat Nabi Muhammad itu maca selawat pun. Tapi sembahyang, kok maca selawat tok gak sembahyang. Padha ae. Iya. Maca selawat ya zakat. Maca selawat tok gak bayar zakat ya padha ae ngentitan. Iya. Sak marine lakune wis bener, kekurangan untuk mempercepat maca selawat. Ngoten lho. Engko pas selawat tok ngono. Pokoke selawat, pokoke to ae kon. Iya. Sak marine nglakoni napa sing dadi kewajiban kula kali panjenengan maca selawat. Kongkon ngumat mae, gak kelem selawat mak. Yo gak, selawatan yo selawatan, tetep perhatekno wong tuane, tetep perhatekno bojone, tetep perhatekno anake, tetep sopan nang kene tonggo. Wa Abu Dawud wan Nasa'i anna afdhala ayyamikum yaumal jum'ati. Hari Kanjeng Nabi dina-dinamu iku mang sing paling apik dina Jum'at. Nggih. Yeah. Jari ini dayat sih gimana? Dino sing apik iku, dino sing nyekel duit waya bayaran jari ini. Si gimana? Guyu dayat ya. Lek Jumat oleh duit ake, ada Ustaz. Wong celengan dipecah kabeh oleh 10 juta. Iya, we masjid ya. Ya, biasanya wong ngono pokoknya dino sing apik, dino nyekel duit, ya, duit meneh. Ya. Lewis dikei penyakit. Pokoknya dino sing apik, dino sing waras. Siji meneh. Ya. Lewis waras, pokoknya dino apik, dino. Nah. Niki ngoten. Dino sing paling apik, mungguwe kon, gae njaluk nang Gusti Allah, iku dino Jum'at. Ta'aksiru alaya minas sholat. Maka perbanyak sholatmu terhadap saya. Fa inna salatakum sak temene selawatmu ma'rudatun alayya pasti diaturno disampekno ambek malaikat nang kene aku lho lek wis tak sae disampekno pasti pasti saya akan balas. Ya. Ya Allah. Jari ini gini Imam Burda ya Allah. Gini Qasidah Burda. Ya. Orang yang mendekat Kanjeng Nabi tidak akan kecewa. Ini soal ibu dah cuma lali sih an. Ya Allah. Khasyahu ayyuhrimar roji syafa'atahu aw yarji aljaru ghoiro muhtaromi. Padoh banget, tidak mungkin. Ayyuhrimar roji syafa'atahu. Orang itu yang mengharapkan Nabi, mengharapkan selawat, membaca selawat. Kok cita-citai penjaluk itu ditolak ambil Gusti Allah? Tidak mungkin. Jauh. Jauh. Enggak mungkin. Iya. Au yarji aljaru ghoiro muhtaromi. Atau orang yang mendekat ke dalam Rasul tidak dihormati, tidak didengarkan. Pulang tidak membawa apa-apa. Tidak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya. Enggak mungkin. Tinggal kulo kali sampean gelem istiqomah nopo mbon mboten. Iya. Ya Allah, muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi saged mireng apa tawaran Kanjeng Nabi, tawarane Gusti Allah lewat selawat. Muga-muga Gusti Allah menyisipkan dalam hati kita untuk kita niku wau demen kagum sehingga kita dapat mengikuti dan kita dapat mengamalkan mencari jalan keluar kangge merubah nasib sing luwe enak. Wahukia diceritakan kejadian ini sudah terjadi dan terbukti. Anna Khalad ibni Kasir, orang biasa, orang-orang biasa. Kana fin nazai, ketika dia itu sakaratul maut, fawujida tahta roksihi rok'atun, rik'atun. Gene nisore turone niki wau, kok ono kertas. Lah wong iki gak iso, wong iki lah gak iso nulis. Wong iki gak iso nulis. Kok gene nisoriku ono tulisane. Ketika dia akan meninggal. Apa tulisane? Maktubun fiha. Ditulis. Hadihi baro'atun minan nar. Li Khalad ibni Kasir. Surat ini pernyataan. Orang ini bebas. Dan selamat dari api neraka. Surat ini untuk Khalad bin Kasir. Wow. Wong-wong delok heran. Kapan oleh nulis iki? Krono heran. Hasa'alu ahlahu. Maka sing nyelawat takon. Duduk no nang gini wak mutin nang kiai. Iya bener tulisan iki. Iya. Terus penasaran. Apa sih amali wong iki bendinane kok sampai dijamin gak akan masuk neraka, gak akan diketok non roko, jaminan surga. Anu faqala ahlahu, bapake arek-arek niki wong panjene mboten tiang, mboten gadah. Nggih mboten kata undangan nggih mboten tiyang penting. Dadi piyambake niku kepingin ngrobah nasib. Lah ya Dik, awak iki wis gak kanggo ana kampung. Nggih ya. Donya gak duwe, sembarang gak duwe. Sopo sing reken awak iki besok? Dadi lek dina Jumat niku piyambake maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Pak tulung kono Pak. Iya sik Dik, tak maca selawat. Lek wis sore ngoten sik aku ya, sik sepurane ya. Aku durung maca selawat, durung tutup. Aku sik duwe utang. Biasane aku maca 1000, iki sik kurang. Saking pentinge Dik niku wau kepengin ngerobah nasib. Maca selawat ping 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kabeh iso, kabeh iso. Iya. Yeah. Terus ya apa? Dadakno oleh surat teko Kanjeng Nabi koyok ngoten. Iya. Yeah. Bukti ta bukti? Bukti. Ditinggal mati anake muncul kabeh. Lah kok biyen? Biyen iku umpama wa kholat iki mang maca selawat terus anake soge pasti ngene burung maca selawat ribut ngocor anake. Ngene lho nak kakean tingkah sampean Pak. Iya. Ngoten nah. Krana iki wis digabahaya maka diberi langsung surat oleh Allah. Kata Pak, kata tiyang ngoten niku. Kata. Iya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad fas wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Lek nalki lak ngeten nah. Wis cak sapa wae sampean sing mlebu kuburan. Lek ne mlebu kuburan dadi bentak-bentak ambek mungkar nakir. Langsung digenekno ki warasakon ki ya wis tutukno iya swarga ho ngoten ta ya pakot pas sukses uripmu kon besok dipethuki Gusti Allah salamun qaulam mir rabbir rahim diterno malaikat wah sampean maring ngono salaman ambek Gusti Allah. Gusti Allah kirim salam, selamat, selamat. Diterno malaikat. Ijak salaman nang Gusti Allah. Kira-kira seneng sampean? Nemen. Masih ono gini-gini celuk ustaz sak masjid salaman. Lek gadi saja salaman malaikat. Ambil Gusti Allah. Nyengir. Iya. Yeah. Muka-muka mawon ya. Sing ngerungokno, sing ngaji. Dipun paringono ringan maca selawat dumateng Rasulullah lan dipun paringono seneng. Ya, yeah. Ini aja ada surat. Nas'alullahal qadir sing ngarang kitab niki nyuwunaken dumateng sing ngaji. Muga-muga sing ngaji niki dijalukno kalian sing ngarang kitab. Muga-muga ayak tubalana albaro'ata kulo kali sampean dipastekno ambik Gusti Allah orang-orang yang selamat dari pandangan utawa suasana neraka lan muga-muga dengan kita sering membaca selawat akhlak kita sae kemudian ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat hari selawat. Itu dua bersih. Jumat hari selawat. Iya. Yeah. Faslun. Telas pun. Masalah. Di. Pengisian-pengisian hari Jumat. Surutu sihatil Jum'ati sitatun. Syarat. Sae wong ngelaksanakno Jum'ah. Itu ada 6. Jumat itu baru sah dan dilaksanakan sempurna apabila 6 perkara iki dilakoni. Nomor 1. Wuku'uha jama'atan. Harus dilaksanakan secara jama'ah. Biniyati imamatin waktidain sing imam kudu niat dadi imam. Sing makmum kudu niat dadi makmum. Imam lali gak sah Jumatane. Mosok ero ya tanggungane imam. Iya. Yeah. makmumi wa bi arba'ina mukallafan, paling tidak tiang petang puluh yang sudah dewasa balig dan berakal. Zakaron yo wong lanang-lanang tok. Ono wong petang puluh tapi situ wedok gak sah jumatane. Lek gak sah ya apa? Ya jumatono. Mari jumatan sholat dohor. Daripada kesel-kesel ya apa? Gak oleh. Jumatan itu wajib. Kalau kurang ya nanti ditambah. Ditambahi jumatan sholat dohor. Iya. Akhroron. Orang yang merdeka. Mutawattinan. Dan harus berdomisili utawa sudah bertempat tinggal, enggak pindah-pindah mane ono kono, bukan penduduk musiman. Ya. Wa bi abniyatin mujtami'atin. Jumatan itu harus di bangunan yang dapat mengumpulkan masyarakat. Bangunan iki apa? Umpama ngene kono gak ana bangunan ya apa? Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten bangunan. Sing dimaksud bangunan ini mantun onten dak harus gedhong. Umpama Pak ya. Kula kali sampean buka lahan baru jadi orang transmigrasi. Kemudian kita sudah niat menetap di situ. Jumlahnya sekian. Bangun durung ono ya apa? Bapat alas. Diketok iki sik. Gawe lapangan mari ngono diniati. Sing dibabati ini tanah seluas ini umpama piro 10 meter lawan 10 meter. Ini niat dijadikan masjid. Ga ono temboke ora dadi apa-apa. Sing penting wis diniati gawe bangunan masjid. Nah itu harus. Harus di dalam situ. Lah umpama lunga ya apa mari ngono kemah, ngene ngono. Gawe tidak sah. Kudu ana ngene bangunan tempat yang ditentukan untuk dijadikan masjid, tidak harus gedong berbentuk bangunan. Ya. Yeah. Wa wuku'u sholati kulliha fi waqti dur. Sholat Jum'ah itu harus terjadi pada waktu dohor. Waktu ini dohor. Mulai jam biro. Mulai lingsiri serngenge. Sampai ayang-ayangane serngenge sepadan dan luwih sedikit. Nah, pun. Wa adamu ta'addudil ta'addudin, dan dalam satu desa niku tidak terjadi jumatan akeh. Ya, umpama gini domungal onok masjid luru. Nah lalu umpama ngerti ya nama Ustaz. Gini domungal iku kulone embong. Kersian wetane embong. Kacek gini tok. Krono bedo desone. Itu tidak dikatakan jumatan sing a. Oke, sing boten angsal itu satu desa dua tempat untuk jumatan. Kula desa. Lek kota siji maneh. Kota itu termasuk di dalamnya ono alun-alune, ono pasare. Iya. Lah lek pasar iku mang dadi kebutuhane pasar Bangil umpama. Wong desa ngene sekitar kota iki ndiae umpama Pak. Onten siji desa A, B, C, Siti. Iya. Ini kota Mbah Bangil. Kota ABCD desa niki wau kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari blonjone nang ngene pasar Bangil. Iya. Maka di desa-desa di sekitar kota sing kebutuhan niki wau tenggene satu pasar, tidak boleh mendirikan masjid lagi. Lah ngono gini Bangil gak oleh. Ini sudah kada luar sebab wis dudu kota mana sudah tidak memenuhi. Sak niki kersian ya kudu nang kene-kene. Dan adzan sing ana kene-kene tanpa pengeras suara dengan suara yang keras niku bisa didengar sampai mriko. Lek wis gak krungu baru gak boleh. Niki diantara beberapa iki urusane golongane tokoh-tokoh masyarakat lek kate gawe Jumatan. Keranten sak niki-niki kata kepentingan kadang-kadang dipolitisasi. Iya. Yeah. Inilah kualitas keimanan kita dengan kualitas keimanan orang-orang yang dahulu. Kita akui saja. Iya. Yeah. Kekurangan kita, kemudian kita mohon ampunan dari Allah. Kita mohon banyak maca selawat. Kekurangan kulo kali sampean muka-muka disepuro ambik Gusti Allah. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Dan ibadah sedikit dari kita ini dengan rahmat dan kemurahan Allah muka-muka diterima ambik Gusti Allah. Dadekno ketenangan, kesejukan, kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsili kulla khawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nakhda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adakhabbi wa alihi wa sahbi idadadati sohbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.